awak. Dia jadi gajah. Bukan hanya pegah balon, hai lehai. Asai kamu kepet punggung beuk, jika anak tetap. Kau ke hanya lehai, iku kunyona, lima nu yang kata belu. Tujuh nu yang kagak kau. Kana preha megang mentero nu nek hai. Baik kaya mayang ya lehai. Wajah ku semayang nak, mesin harus ku kelebat teka. Ahli nyanya lehai, utah buat roh ke baju. Takkan hari temle, ibu pati mahalun. Yang ku tanda-tanda rahmat kau kejap pulang. Untung roh teh muda nepupu leh roh neka. Bojak tu, je, ibu pati mahalun hebat. Panen huaw. Lewai ke rumah ni, lo nyapasang behun. Pak ahli gigi, Jufri Arista. Nyana ukan kalaga, egolong olong kem. Ya, tambah manis dah ibu. Padum engkau patangan. Murah, lehnya rapi lo. Okeylah ibu pati mah, kapan-kapan dah merempak kembali. Dadah, dadah ibu pati mah, dadah. Aduh. Baru ipasang behel ibu pati mahlun. Kamu bawa bapa pinung ikahnya lehai. Menyoi pasang berian. Iban ikahnya leh. Nyan. Mantang kajit pegahana dari ibu pati mahlun. Bojak ni hai. Alah, baik barang kau kata reklon. Nyong kuna pasang iku, bujut kat mengkosi. Apa mengkosi? Pinang ruak nah, mekam kah dua neka. Betul cuma nyalahnya. Ya, memang benar. Ahli gigi Jufri Arista SST membuka praktek gigi di antaranya pasang behel orto bermacam model, pasang permata gigi bermacam model, sinar gigi atau gigi patah. Didukung dengan peralatan canggih, kursi Belmont buatan Jerman dan dilengkapi alat sensor. Gigi adalah mahkota wajah yang sangat berarti. Jangan lupa alamat kami, Jufri Arista, Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Pasar Impres Krumane. Bagi yang di Kota Luxmawe, kami juga membuka praktek di Jalan Samudra, Kampung Jawa Lama, Kota Luxmawe. Dengan nomor izin 503-022-11-IPTG-2012 dan 503-035-11-HU-2012. Anda bisa menghubungi langsung dengan nomor handphone 0813-6025-3369. Nyak Saleh, kau kau nak jaknya. Lu nak jauh ke rumah ni, hai nak hai, lu nak pergi gawa. Ye, dia kata. Bukan hanya pegah balon, hai leh hai. Asai kamu kepet punggung beuk, jika nak tetap. Kau ke hai nak leh hai, iku kunyo na, lima nu yang kata belu. Tujuh nu yang kaget kau. Kau nak preh memegang mentero nu nak hai. Baik kaya mayang ya leh hai. Wajah ku semayang na, mesin harus ku kelebat teka. Ahli nyanya leh hai, utah buat roh ku baju. Takkan hari temle ibu pati mahalun. Yang ku tanda-tanda rahmat kau kejap pulang. Untung roh teh muda nepupu leh roh neka. Bojak tu, je, ibu pati mahalun hebat. Panen huaw. Lewai ke rumah ni, lo nyapasang behun. Pak ahli gigi, Jufri Arista. Nyana ukan kalaga, egolong olong kem. Ya, tambah manis dah ibu. Padum engkau patangan. Murah, lehnya rapi lo. Ibu pati mah, kapan-kapan dah merempak kembali. Dadah, dadah ibu pati mah, dadah. Aduh. Baru ipasang behel ibu pati mahlun. Kamu bawa bapa pinung ikahnya lehai. Menyoi pasang berian. Alah kibar ikahnya leh. Nyan. Mantang kajit pegahana dari ibu pati mahlun. Bojak ni hai. Alah, baik barang kau kata reklon. Nyong kuna pasang iku, bujut kat mengkosi. Apa mengkosi? Pinang ruak nah, mekam kah dua neka. Betul cuma nyalahnya. Ya, memang benar. Ahli gigi Jufri Arista SST membuka praktek gigi di antaranya pasang behel orto bermacam model, pasang permata gigi bermacam model, sinar gigi atau gigi patah. Didukung dengan peralatan canggih, kursi Belmont buatan Jerman dan dilengkapi alat sensor. Gigi adalah mahkota wajah yang sangat berarti. Jangan lupa alamat kami, Jufri Arista, Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Pasar Impres Krumane. Bagi yang di Kota Luxmawe, kami juga membuka praktek di Jalan Samudra, Kampung Jawa Lama, Kota Luxmawe. Nomor izin 503-022-11-IPTG-2012 dan 503-035-11-HU-2012. 12. Anda bisa menghubungi langsung dengan nomor handphone 0813-6025-3369. Ku terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa.